Sayang ada apa? Tolong jawab bicara. Hapus ku air mata. Jam bikin parnuka. Sayang bilang jua. Selama masih ada. Buang senyum jua. Cinta tak. Di area, please welcome. Hi, it's Sam Rizal.